katakan rasa senang. Duwe kekasih setia rasane senang. Orang kiri sing ora-ora muatir wong tuane noksi orang rima. Seneng oh seneng suwe-suwe ayo bareng bang mangkat ngubah palepi nok kakang isi yen prikawin-kawin sebab islamuas kita hubungan batin seneng oh seneng. Terserah si ayo masuk yo si aja maning harta benda untuk babi kada duwe embo seneng oh seneng.